سوف نبدا اللغه العربيه لاسبوعين قال مالك حفظ الله نفعنا فيه وبعلوم في الدارين امين باب الزهد الى انقال وفي الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وفيه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما ومن أخذ الدنيا فوق ما يفيه أخذ هتفه وهو لا يشعره. Masih kita di dalam bab zuhud. Di dalam hadis telah disebutkan, kalau seumpama dunia itu di sisi Allah, di mata Allah, sebanding dengan satu sayap daripada seekor nyamuk. Masa kau kafir min hasyur batama, maka pasti Allah Ta'ala tidak akan memberikan satu tenggak minum pun kepada seorang kafir. Dari saking bencinya Allah kepada orang kafir. Kalau memang dunia itu adalah sesuatu yang mulia atau sesuatu yang dipandang istimewa di mata Allah. Tapi ternyata Allah Ta'ala mengatakan tidak sebanding dengan satu sayap pun daripada sayap-sayap nyamuk. Jadi seekor binatang yang tidak berharga. Kalau kita mendapatkannya pasti kita akan membunuhnya karena dia mengganggu. Dia bukan termasuk binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi artinya sangat tidak berharga sama sekali di mata Allah SWT. Sebagaimana selalu kita terangkan, kita jelaskan bahwasanya di sini maksudnya, tujuannya bukan kita itu melepaskan diri daripada dunia semuanya. Karena kita hidup di dunia. Mau tidak mau, sezuhud-zuhudnya orang pasti dia akan membutuhkan makan dan minum. Begitu pula tempat tinggal dan naungan. Nah, tapi di sini adalah dunia itu jangan sampai dijadikan di dalam hati. Jangan gara-gara dunia kemudian kita meninggalkan kewajiban. Gara-gara dunia kita meninggalkan sunnah. Gara-gara dunia sampai berani melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Gara-gara dunia memutuskan tali silaturahmi. Gara-gara dunia kemudian dia melawan dan durhaka sama orang tua. Gara-gara dunia sampai dia itu membangkang perintah suami misalnya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, tapi kalau seumpama kita cuma mengumpulkan dunia saja tapi tidak sampai mempengaruhi yang semacam itu, maka itulah diantara yang dianggap oleh ulama sebagai zuhud. Jadi adanya tidak berpengaruh. Bertambahnya berkurangnya tidak berpengaruh. Nah, itu adalah seorang yang zuhud. Bukan berarti zuhud itu sama sekali dia harus menjauhi atau melepaskan dunia semuanya daripada dirinya. Tidak. Karena dunia itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dunianya kita. Jadi artinya walaupun kita itu melepaskannya, tetap kalau sudah memang Allah takdirkan untuk kita, dia akan bersama kita. Itulah dunia. Karena dunia itu diibaratkan oleh para ulama seperti bayangan. Kalau kita berjalan di bawah matahari atau di bawah lampu, pasti kita ada bayangannya kan? Maka bayangan itulah yang dimasukkan dengan rezeki, ajal kita, jodoh kita, mati hidupnya dimanapun, itu semua seperti itu. Nggak akan terlepas. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita akan melepaskan diri pada bayangan tersebut? Artinya, bagaimana kita akan melepaskan diri pada rezeki dan dunia yang telah Allah tentukan bagi kita? Nah, tapi di sini yang dilarang adalah jangan sampai dunia itu akan menjadi sebab, menjadi beban yang tidak baik, yang memberatkan kita kelak di akhirat nanti. Nah, itu maksudnya, tujuannya. Sedangkan orang yang bisa semacam ini di dunia ini sedikit. Tidak mungkin akan sampai ke batas ini kecuali kalau mereka itu mempunyai konsep menjauhi dunia. Konsep menjadikan dunia itu semata-mata hanya sebagai jembatan menuju kepada akhirat. Hanya sebagai modal untuk mendapatkan ridho Allah dan cinta daripada Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak lebih daripada itu. Oleh karenanya coba di dalam hadis yang kedua ini sebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu semuanya, apapun jenisnya, bentuknya, dimanapun adanya, itu sifat daripada dunia itu sendiri itu adalah mal'unah. Arti daripada mal'unah itu adalah jauh daripada rahmat Allah. Oleh karenanya dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, innallaha la yanduru ila dunya, innallaha la yanduru ila dunya mundu khalqihi lahu laha. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah melihat kepada dunia dengan pandangan rahmat, maksudnya dari mulai Allah menciptakan sampai kapanpun tidak pernah dilihat dengan pandangan rahmat itu. Itu maksudnya. Nah, sehingga apa? Itu maksud daripada ad-dunya itu mal'unah. Dunia itu dilaknat, jauh daripada rahmat, jauh dari kebahagiaan, jauh daripada yang enak-enak itu, jauh. Nah, tapi begitulah Nabi kita Muhammad SAW tidak menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya mulia ataupun hina, kecuali pasti Nabi Muhammad mengembel-embelinya atau mengiringinya dengan pengecualian. Nah, termasuk seperti hadis ini, dunia itu semuanya dipenuhi dengan laknat. Tidak ada dunia yang tidak tersentuh dengan laknat. Nah, tapi ada, dikecualikan daripada dunia itu adalah kalau kita ingin mendapatkan dunia kita itu barokah, kalau kita ingin dunia kita itu penuh dengan kebahagiaan, kalau kita ingin menjadikan dunia yang penuh dengan kesumpekan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya, tapi dia merasakannya seperti di surga. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan melaksanakan pengecualian ini. Sehingga Nabi SAW bersabda, illa zikrullah wa mawalah, kecuali tempat-tempat zikir, orang-orang ahli zikir, dan semua orang yang berhubungan dengan ahli zikir atau majlis zikir, maka dialah termasuk orang yang bahagia. Apa kaitannya? Kaitannya itu adalah ahli zikir itu atau majlis zikir itu identik dengan berzikir pada Allah, baik dengan zikir yang seperti kita ketahui, banyak membaca salawat, banyak membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir dan lain sebagainya, ataupun majlis zikir di sini maksudnya adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah sehingga kita akan selalu kembali kepada-Nya. Itu majlis zikir. Seperti apa? Seperti pesantren, seperti tempat-tempat majlis zikir. Nah, jadi kalau kita mau atau kita menjadi barokah, maka hendaknya kita bangun majlis taklim, majlis zikir. Kita enggak mampu membangun majlis zikir itu sendirian, ya udah kita bantu pesantren, bantu sekolahan agama, madin-madin, kita bantu tempat-tempat rumah-rumah ahli zikir. Nah, itu dengan begitu berarti harta kita menjadi barokah. Itu pengecualian pertama yang sebagai Nabi. Au aliman, atau jadi orang alim. Kalau kita ingin harta yang kita miliki itu menjadi harta yang barokah, membahagiakan, menyenangkan, dan menjadi modal bagi kita kelak di akhirat, maka jadikan diri kita itu adalah orang alim. Kenapa? Kalau sudah jadi orang alim, maka pasti hartanya itu barokah, menyenangkan, membahagiakan. Apa kaitannya? Nah, kaitannya itu adalah orang alim itu adalah orang yang paling banyak mempunyai konsep. Konsep yang dimaksudkan di sini adalah konsep agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia itu berada di dalam kesusahan, dia tahu apa maksud kesusahan. Kenapa terjerumus ke dalam kesusahan? Sehingga untuk berkelit daripada kesusahan itu gampang, mudah. Kalaupun tidak berkelit dia, maka dia akan merasakan bahwasanya kesusahan, kegundahan, kesedihan dan sebagainya itu semata-mata datangnya dari Allah. Sedangkan Allah menurut pengetahuannya tidak mungkin memberikan suatu ketentuan kecuali yang terbaik baginya. Walaupun yang terbaik itu kita ketahui nanti di akhirat. Sehingga apa? Dia merasakannya itu dalam keadaan nikmat. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, La yastawi alladzina ya'lamuna walladzina. Nah, tidak sama. Antara orang yang mengerti ilmu dengan orang yang tidak mengerti ilmu itu beda. Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu beda. Bedanya itu seberapa jauh? Jauh sekali. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Ibn Abbas mentafsirkan ayat itu bahwasanya dia yang dimasukkan dengan darajat di sini, antara derajat Nabi dengan derajat orang alim itu satu step. Setelah Nabi langsung alim, lalu alim, lalu alim, lalu alim, sampai 700 alim, alim, alim, alim. Baru kemudian 701 ahli puasa, 702 ahli sedekah, 703 ahli ibadah dan lain sebagainya. Tapi perlu ketahui bahwasanya antara satu derajat ke derajat yang setelahnya itu perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Bayangkan antara satu strip dengan strip yang setelahnya itu perjalanan 500 tahun. 700 kali 500 tahun berapa tahun? Itulah perbedaan antara orang alim dengan ahli ibadah. Itulah perbedaan antara orang alim dengan ahlu sodakoh. Nah, jadi jauh sekali bedanya. Nah, sehingga mereka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang bahagia. Coba orang alim itu. Di mana-mana dimuliakan. Mobil yang bagus dikendarainya. Makanan yang paling enak biasanya dalam majelis di depan siapa? Orang alim. Bawa berkat yang paling banyak siapa? Orang alim. Di mana dimuliakan, diberikan hadiah oleh orang-orang yang datang kepadanya. Bukan karena mengharapkan sesuatu darinya, tapi mengharapkan sesuatu dari Allah. Berbeda kalau kita memberikan hadiah kepada pejabat, hadiah kepada orang kaya, yang kita harapkan dunia dari mereka. Tapi kalau kita memberikan kepada orang alim, yang kita harapkan itu adalah keberkahan, kebahagiaan yang akan dibalaskan Allah Ta'ala karena perbuatan baik kita kepada orang alim. Nah, itu perbedaannya. Oleh karenanya, mereka itu adalah orang yang mendapati dunianya itu tidak dilaknat. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Au muta'alliman. Nah, kalian itu. Kalian dengan belajar di pondok ini, maka harta orang tua kalian itu menjadi barokah. Nah, cuma di sini ada satu hal yang kecil yang banyak disepelekan oleh orang, dilalaikan oleh orang atau tidak dimengerti dan difahami oleh sebagian kaum muslimin. Apa artinya keberkahan di dalam dunia ini? Yang berarti kebalikan daripada dunia yang dilaknat. Artinya keberkahan di dunia ini adalah dunia yang mereka miliki, harta yang mereka punya, itu berguna baginya kelak nanti di akhirat. Itu artinya keberkahan di sini. Di dunia menikmatinya, di akhirat dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatan amal solehnya berkaitan dengan dunia itu. Itu maksudnya. Jadi banyak orang yang merasa, saya tidak pernah membantu pesantren, tapi harta saya barokah. Saya tidak pernah membantu masjid, tapi harta saya banyak melimpah. Mereka mengatakan demikian. Padahal justru itu adalah sebuah perkataan yang bumerang bagi dirinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau memang hartanya itu barokah, maka justru dia akan menggunakan untuk masjid, untuk musola. Tapi ini nggak digunakan. Berarti apa? Ini adalah termasuk yang muflis. Orang yang nggak punya kebaikan, bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Di dunia ia kaya, tapi nanti di akhirat dia akan menjadi orang bangkrut. Kekayaannya itu melimpah, tapi dia tidak ikut menikmatinya. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, kam min talibid dunya wa laysa bi na'imiha. Berapa banyak orang yang mencari dunia, tapi dia enggak ikut menikmatinya. Dunianya melimpah, rekeningnya itu banyak sekali, sampai bermiliar-miliar, bahkan triliunan. Tapi dia sendiri enggak menikmatinya. Makannya sederhana, sedekahnya enggak ada. Sehingga ketika dia meninggal, dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dia enggak dapat apa-apa. Nah, ini adalah seorang muflis. Bukan berarti orang yang semacam ini adalah orang yang banyak melimpah dunianya barokah. Tidak, justru sebaliknya enggak barokah. Nah, karena dunia itu sifatnya tidak mungkin bergeming daripada tiga hal. Ad-dunya halaluha hisab, wa syubhatuha itab, wa haramuha igab, azab. Yang artinya, dunia itu tidak lepas daripada tiga hal. Yang pertama, kalau kita dapatkan dengan halal, maka pasti ada hisabnya. Kalau kita dapatkan dengan syubhah, pasti ada cercanya, ada celaknya. Kalau kita dapatkan dengan cara haram, pasti ada siksanya. Itu yang kita dapatkan. Sehingga beruntung, kata Nabi SAW, orang meninggalkan dunia tapi tidak memiliki dunia. Beruntung orang meninggalkan dunia, tidak memiliki dunia maksudnya apa? Bukan tidak memiliki dunia daripada harta dunia ini, tidak. Tapi dia meninggalkan dunia, modal yang telah diberikan Allah Ta'ala itu telah digunakannya untuk akhiratnya. Nah, seperti Abu Yahya Hasan, waktu dia meninggal dunia, dia berpesan sebelumnya bahwasanya harta yang dia punya semuanya diwakafkan kepada pesantren ini. Nah, ini yang beruntung. Kenapa dia menggunakan dunianya yang memang berupa modal daripada Allah Ta'ala untuk akhiratnya, enggak dibiarkan sedikit pun untuk keluarganya. Untuk apa? Supaya memberikan keyakinan kepada anak-anaknya, walaupun Abi tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk kalian, tapi kalian akan hidup dimanapun dalam keadaan sejahtera, karena kalian sudah Abi wariskan dengan ilmu. Itu yang selalu dikatakan oleh beliau almarhum rahimahullah abrar kepada anak-anaknya itu. Nah, itu. Ini yang harusnya ditiru. Jadi jangan sampai mereka mengira bahwasanya orang yang kaya-kaya itu, miliarder itu, triliuner dan sebagainya itu berarti mereka itu adalah orang yang barokah. Tidak. Kemuliaan itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta. Kemuliaan itu ditentukan justru dengan banyaknya takwa, banyaknya iman. Siapa di antara kita yang paling banyak takwanya? Ah, dialah yang paling mulia. Bukan yang paling banyak hartanya, tidak. Dan yang paling banyak hartanya itu ada, tapi bukan yang paling takwa. Siapa? Korun paling takwa? Tidak, justru dia kafir daripada Allah Ta'ala. Tadinya Korun itu adalah misalnya Nabi Musa. Dia adalah pengikut Nabi Musa yang paling dekat dengan Nabi Musa, yang paling menyokong Nabi Musa, yang paling mendukung Nabi Musa, yang paling selalu menghadiri majelisnya Nabi Musa. Akhirnya dia minta doa kepada Nabi Musa supaya dilimpahkan dunia kepadanya. Setelah dinasihatinya untuk tidak memintanya, tetap dia memaksa dikasih. Tapi lihat akhirnya, Korun di zamannya Nabi Musa itu seperti itu. Begitu pula Korun di zaman sekarang seperti itu. Ada kan Korun di zamannya Nabi? Ada. Ingat tidak? Ada seorang sahabat Nabi yang dia itu datang kepada Nabi dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini terbelit dengan kefakiran. Kami ini, wahai Nabi, dari fakirnya kami, bahkan kami tidak datang ke masjid ini kecuali bergantian pakaian dengan istri kami. Jadi saking miskinnya. Sehingga kalau saya berangkat sholat di masjidmu ini ya Rasulullah, maka aku memakai dan meminjam sebagian daripada pakaian istriku untuk menutupi auratku ini. Dari saking miskinnya. Sehingga istriku di rumah sana itu tidak dapat melaksanakan sholat dengan cara sempurna. Karena apa? Ada yang terbuka auratnya. Dari saking tidak punyanya. Akhirnya beliau, sahabat itu, meminta doa kepada Nabi supaya diberikan, dilimpahkan kepadanya kekayaan yang melimpah. Kata Nabi SAW, isbir walakal jannah, sabarlah dan kau akan mendapatkan surga. Nah, jadi perkataan Nabi SAW, sabarlah dan kau akan mendapatkan surga, itu seringkali Nabi SAW ucapkan kepada orang yang sakit, kepada orang yang tidak punya, kepada orang yang tertimpa musibah. Tapi selalu, sebelum Nabi mendoakan, selalu Nabi SAW berikan penawaran yang semacam ini dulu. Karena Nabi adalah seorang Rasul yang tidak pernah menampik, tidak pernah menolak. Ada orang minta doa, didoakan. Ada orang minta harta, diberikan. Ada orang minta utangan, dihutangkan. Nah, itu Nabi SAW, tidak pernah menolak. Tapi setiap waktu, setiap saat, di dalam setiap momen, pasti Nabi SAW itu memberikan nasihat dulu. Nabi memberi nasihat kepadanya. Isbir walakal jannah, sabarlah, kamu akan mendapatkan surga. Nah, itu sering diucapkan. Coba kita ingat kepada Sayyidina Abi Qatadah, sahabat Nabi yang ketika di dalam peperangan Uhud berjuang bersama Nabi, tiba-tiba matanya yang satu sebelah kanan itu kena panah busur, masuk pas. Tarik, begitu ditarik keluar matanya sampai di sini. Datang kepada Nabi SAW. Dia lihat, Rasulullah, coba lihat mataku. Kaget Nabi SAW. Aku minta engkau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan mataku seperti semula. Akhirnya, kata Nabi, isbir, walakal jannah. Nah, itu selalu ucapkan seperti itu. Sabar, kamu akan masuk surga. Akhirnya kata Nabi, kata Sayyidina Abi Qatadah, kelihatan Rasulullah, waktu Rasulullah itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan kalah pada saat itu kan. Dalam keadaan kaum muslimin banyak yang merana. Tapi Nabi SAW dihibur dengan kata-kata dia. Dan itulah sahabat Nabi. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, genting seperti apapun, tetap dia itu imannya itu kuat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga masih bisa bercanda gurau. Ya Rasulullah, asbiru, tapi doakan aku. Doakan aku, tapi doakan aku supaya dapat surga juga. Gitu. Aku ini adalah seorang yang suka kawin ya Rasul. Kalau mataku picek sebelah, mana ada yang mau? Sehingga apa? Sahabat-sahabat Nabi itu tertawa semuanya. Di saat merana, tapi mereka dibikin ketawa oleh si Nabi Qatadah. Akhirnya apa? Diambil oleh Nabi SAW matanya itu, dikembalikan, diludahi, kembali seperti semula. Nah, makanya kan disebutkan dalam sebuah qasidah apa? Nah, siapa yang baca qasidah biasanya itu? Hah? Warikul Mustafa yashfil alila. Terus? Wa ainu Qatadah? Ah. Min hadalillah. Jadi ainu Qatadah itu dikembalikan lagi seperti semula. Itu sudah sebagai bukti bahwa saya Nabi SAW itu ludahnya itu menjadi obat. Nah, itu. Ada lagi seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Gali ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang suka ayanan. Tahu ayan? Kalau lagi kumat kan, karena terbuka auratnya dan sebagainya kan, dia kejang-kejang. Akhirnya, Gali ya Rasulullah, doakan aku supaya tidak kena ayanan ini, karena ayanan ini bisa membuka auratku. Apa kata Nabi? Isbiri walakal jannah. Sabarlah engkau, dan engkau akan mendapatkan surga. Idzan, kata Rasul, kata dia, kalau begitu ya Rasulullah, doakan kepada Allah Ta'ala supaya aku tidak sampai terbuka auratnya ketika ayanan. Masya Allah, coba lihat. Sampai doa seperti itu. Kalau orang ayanan itu berarti kan orang enggak sadar. Orang tidak paham apa yang dia lakukan karena tidak sengaja melakukannya, itu enggak ada dosanya. Tapi lihat bagaimana dia itu menjaga auratnya itu sampai dia itu berdoa kepada Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, aku memilih seperti pilihanmu. Aku pengin surga. Enggak usah didoakan, aku itu sembuh daripada ayanku. Tapi aku minta dan memohon kepadamu ya Rasulullah, doakan aku kalau aku ayan sampai tidak sampai terungkap dan tidak sampai tersingkap auratku. Coba lihat. Ini loh wanita salihah. Yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad, yang mengikuti tawaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Setiap di ayanan masih tetap ayanan sampai dia meninggal, tapi setiap ayanan tertutup auratnya, tidak sampai tersingkap. Nah, itu yang harus dijadikan sebuah contoh bagi kalian. Ini loh perempuan. Nah, dia itu dalam keadaan seperti itu pun dia itu masih berusaha walaupun dengan doa supaya menutup auratnya. Berbeda dengan orang sekarang ini. Enggak pernah berdoa, malah dia itu sengaja membuka auratnya. Hanya untuk dikatakan sebagai perempuan yang gatel, perempuan yang pengen kawin, perempuan yang doyan laki-laki. Nah, kalau semua ada perempuan yang enggak pakai jilbab itu, yang enggak menutup auratnya, kamu katakan, "Hei, doyan laki-laki ya?" Marah dia. Ngapain marah? Emang seperti itu kamu keadaannya? Gatel, pengen digoda, pengen dicumbu, pengen dirayu, pengen dizinahin sama orang. Nah, itulah sifat daripada orang sekarang ini. Gak ada malunya, gak tahu diri. Nah, itu. Berbeda dengan sahabat Nabi ini perempuan nih, Masya Allah. Semoga kita kumpulkan bersama dia insyaallah nanti di akhirat. Pernah juga dikatakan Nabi SAW kepada sahabat tadi yang minta doa supaya menjadi orang kaya. Kata Nabi, isbir walakal jannah, sabarlah, kamu akan mendapatkan surga. Akhirnya kata sahabat itu, ya Rasulullah, doakan saja aku. Doakan saja supaya aku menjadi orang kaya. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Dikasih amalan. Amalannya apa? Seperti yang kita baca tadi sebelum subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Astaghfirullah. Baca 100 kali. Itu adalah jaibul masakin. Itu doa itu, tasbih itu terkenal dengan jaibul masakin. Kenapa? Kalau dibaca sama orang miskin, akan kaya. Kalau dibaca sama orang kaya, tambah kaya. Nah, gitu. Tambah kayanya itu barokah maksudnya. Akhirnya betul. Dia dikasih 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu biasanya melahirkan itu 1 tahun cuma sekali. Ini enggak, sampai 4 kali. Melahirkan. Yang ini juga melahirkan lagi. Tidak berlalu waktu yang sebentar kecuali sudah memiliki kambing yang menutupi dan memenuhi 1 lembah semuanya. 1 lembah kambingnya dia. Kaya raya. Nah, tapi lihat akhirnya. Yang tadinya selalu hadir dalam masjidnya Nabi, dia gak hadir lagi. Yang tadinya selalu sholat jamaah bersama Nabi, dia gak sholat lagi. Yang tadinya dia rajin sedekah, dia gak sedekah lagi. Sampai yang tadinya zakat itu diserahkan kepada Nabi, gak zakat lagi. Zakat pun tidak mau. Ah ini, gara-gara apa? Dunia. Ini dunia yang mal'un ini. Dunia yang dilaknat, tidak ada barokahnya. Dunia akan menggiring orang yang memilikinya seperti itu ke arah mana? Ke arah neraka. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW beri nasihat kepada sahabatnya tentang sahabat itu. Kenapa? Diminta sudah zakatnya, tapi ditolak oleh dia. Apalagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal habis itu, maka Sayyidina Abu Bakar yang memintanya. Ditolak juga sampai dia akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Tuh. Siapa dia? Qarun, sama seperti Qarun. Jadi Qarun di dalam umat ini juga ada. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya, akan tidak cinta kepada dunia. Silahkan cari dunia sebaik-baiknya, tapi jangan dicintai. Yang dicintai itu bukan harta harusnya. Tapi cinta itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan keluarga, enggak perlu cintai. Dikasihi, disayangi, iya. Cintai enggak? Fem, di dalam hati kita enggak ada dunia. Dalam hati kita enggak ada keluarga. Dalam hati kita enggak ada istri, enggak ada anak, tidak. Yang ada cuma Allah dan Rasulnya. Harusnya seperti itu. Fem, semua seperti itu. Bukan cuma suami, istri juga begitu, anak juga begitu. Sehingga apa? Begitu terjadi sesuatu, dia yakin. Itu adalah ketentuan Allah. Dan Allah yang menghendakinya. Allah tidak menentukan sesuatu kecuali yang terbaik baginya. Nah, itu maksudnya Allah Ta'ala. Kalau sudah kita letakkan dalam hati kita, Nabi Muhammad dalam hati kita, enggak ada yang lainnya, pertimbangan kita adalah Allah Rasulullah. Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, sampai kita meninggal seperti itu. Tapi kalau tidak, terjadi sesuatu pada anak, langsung kita menentang Allah. Terjadi sesuatu tentang dunia kita, langsung kita menentang Allah. Itu. Kenapa? Kita letakkan dunia juga di dalam hati kita. Kenapa sih? Kalau seorang itu ditinggal mati oleh ayah, ibunya, anaknya, saudaranya, suaminya, ataupun teman dekatnya itu, dia menangis, sedih, sampai lama. Karena dia cinta. Jangan cinta. Dunia itu diciptakan bukan untuk dicintai. Keluarga itu diciptakan bukan juga untuk dicintai. Anak istri diciptakan bukan untuk dicintai. Tapi mereka itu adalah untuk dipegang sebagai amanat. Kenapa? Orang cinta itu hendaknya cinta kepada sesuatu yang dimiliki. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki Allah dan Rasulnya. Bas. Apa yang kita miliki? Allah dan Rasulnya. Keluarga? Bukan milik kita. Milik siapa? Harta kita? Milik siapa? Yang ada itu cuma titipan. Allah menitipkan kepada kita harta. Allah menitipkan kepada kita keluarga. Allah menitipkan kepada kita anak istri kita. Itu semua titipan Allah yang nantinya di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Itu merupakan sebuah amanat. Beruntung apa tidak kalau orang itu zuhud? Beruntung. Nah, jadi artinya zuhud itu kesimpulannya adalah menjadikan dunia dan isinya itu bukan di dalam hati kita, tapi di tangan kita. Makanya ulama-ulama dahulu, para aulia itu mengatakan, Allahumma ij'al dunyana fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia kami berada di tangan kami, jangan berada dalam hati kami. Semoga kita termasuk semacam itu. Dunia banyak melimpah barokah, tapi di tangan kami dan bukan dalam hati kami. Ala hadini ya wal kunyatin salihah. Wa la mana wasafuna salih al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا